ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak, wallahu a'lam bishawab. Kita menjelang zuhur persiapan, jadi mungkin saya jawab 10 menit lebih dahulu, kemudian kita wudhu, sholat, nanti setelah sholat kita lanjutkan lagi insyaallah. Bagaimana kalau orang tua kita selalu berbuat kesalahan kepada orang lain, tapi beliau merasa yakin dan benar dengan ucapannya? Apakah kita sudah ingatkan, tapi dia berulang lagi? Antum doakan, antum ingatkan dengan cara yang baik, dan antum doakan mudah Allah memberikan petunjuk kepada dia. Jadi antum perlu juga kepada kesabaran. Katakan dengan perkataan yang lemah lembut, ucapkan dengan kalimat yang baik, dan doakan agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua antum. Bagaimana muamalah kita kepada orang tua atau kerabat kita yang kafir? Allah sudah ingatkan di dalam surah Luqman. Jadi kalau keduanya mengajak kita untuk berbuat syirik, tidak boleh kita ikut. Tapi Allah menyuruh kita wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan adalah kamu bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Antum bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik, bantu mereka, tolong mereka. Tapi ketika berkaitan dengan ibadah atau perayaan mereka, enggak boleh kita ikut. Enggak boleh. Umpamanya si orang tua kafir atau saudaranya masih kafir diantarkan ke gereja, tidak boleh. Tidak boleh ta'awun alal itsmi wal udwan, tidak boleh. Tidak boleh memberikan hadiah dalam perayaan mereka. Tapi kita terus berusaha untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Itu pergaulan yang baik. Orang tua ajak mereka untuk masuk Islam, saudara atau family yang masih kafir ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, dan terus mereka ajak untuk masuk ke dalam Islam. Apakah ketaatan anak kepada Allah dan Rasul dan kedua orang tua dapat memberi syafaat bagi keselamatan keduanya di akhirat? Ya, kalau dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul, insya Allah akan bisa memberikan syafaat. Anak ini akan bisa memberikan syafaat kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Karena orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat, yaitu orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Benarkah segala amal kita tidak diterima sebelum Islam? Benarkah segala amal kita tidak diterima sebelum Islam memakai hukum-hukumnya? Sebagaimana firman Allah, wahai Alkitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sebelum kamu tegakkan hukum-hukum Allah. Tolong dijelaskan. Kalau orang belum masuk Islam, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, artinya orang kafir, dia tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir, maka amal-amalnya semua dihapuskan, yang baik juga dihapuskan. Pada hari kiamat tidak ada arti, tidak ada artinya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kami hadapkan amal-amal mereka dan kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Yang kedua, tidak bisa dikatakan kalau kita belum tegakkan syariat Islam maka amal kita enggak diterima. Dari mana? Amal kita tetap diterima selama dia Islam, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang mengatakan kita wajib menegakkan hukum Islam, betul. Kita wajib tegakkan hukum Islam. Tapi yang mana yang lebih dahulu yang kita tegakkan? Yang kita tegakkan pertama kali mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena Allah menciptakan manusia untuk mentauhidkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Kemudian juga dalam surah Yusuf Allah berfirman, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah. Jadi penegakan hukum Allah, bagaimana supaya manusia beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Itu yang pertama. Pertanyaannya usahakan pendek saja, singkat saja. Karena kalau harus membaca lama sekali. Singkat dan jelas. Satu pertanyaan. Karena enggak mungkin ya dari 1000 orang yang hadir umpamanya pertanyaan dua enggak kejawab. Ini pun hanya berapa yang bisa saya jawab. Apakah seorang yang berbuat syirik tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang berbuat syirik sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa yang berbuat syirik maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Kalau dia sudah meninggal, itu enggak akan diampun lagi nanti di akhirat. Tapi kalau seandainya sekarang dia taubat, dia masih sehat, kuat, dan dia taubat dari perbuatan syirik, diterima oleh Allah. Karena Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Yang dimaksud Allah tidak ampuni kalau dia mati dalam keadaan musyrik. Tapi kalau seandainya dia masih sehat, masih kuat, kemudian dia taubat, dengan taubat yang langsung diterima oleh Allah. Tapi kalau ruhnya sudah berada di kerongkongan, dia taubat enggak diterima oleh Allah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selama ruh itu belum ada di kerongkongan. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Bagaimana tanggapan kita terhadap orang yang menyatakan Islam itu sudah cukup dengan melakukan sebagian syariat, tidak perlu semuanya? Allah menyuruh kita melaksanakan seluruhnya menurut kemampuan kita. Dasarnya, dalilnya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, masuknya ke dalam agama Islam seluruhan maksudnya laksanakan perintah Allah dan larangan semuanya semampu kita. Itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, surah Al-Baqarah 208. Apa dalil tentang nikmat sunnah ini? Ya jelas, sunnah ini merupakan nikmat. Islam nikmat, sunnah nikmat, dan yang lainnya nikmat. Semua nikmat. Nikmat Allah SWT, kita diberikan hidayah di atas sunnah. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Kemudian apa yang dimaksud nikmat afia? Nikmat afia itu kita dijauhkan dari malapetaka. Bab cobaan ini banyak, fitnah syahwat, fitnah syubhat sangat banyak. Kalau kita dipelihara oleh Allah, tidak diberikan cobaan dalam masalah agama, ini nikmat. Sebab ada orang yang diberikan cobaan dalam masalah agama, yang tadinya bagus, lurus, kemudian diberikan cobaan oleh Allah dalam masalah agama, yang kemudian dia nyimpang menjadi ahlul bidah. Ini cobaan yang berat. Maka Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah ini dalam agama kami. Kalau dunia, kefakiran yang lain itu ringan, tapi kalau sudah agama kita dicondongkan dengan fitnah, masuk kepada kelompok, golongan, pemahaman yang sesat, ini fitnah. Berat ini, makanya kita minta afiat supaya diselamatkan. Yang kedua, kita dihindari dari berbagai macam kecelakaan, musibah. Afiat, tidak diberikan azab, itu afiat namanya. Itu yang kita minta setiap pagi dan sore, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Terus sampai akhir, setiap pagi dan sore kita baca itu. Ya, saya pikir cukup dulu persiapan untuk sholat zuhur. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Insyaallah ba'da zuhur kita lanjutkan lagi. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.